kapulang. Maaran caknya nagari subaran hinggo lupo jurangah minang. Antako lalu po jalan kapulang derupo gadis subarang. Duduk di palaminan udah kabuinlah janji udah jauhilah nanti balik denai mananti baharu udah dakit di hati. Dan lah harok duduk di palu.